Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum ya semua. Yang sangat terhormati Ustaz Abdul Somad, Ustaz Istisan, Ustaz Doni, banyak ustaz-ustaz kita, Ustaz Rahman yang ada di sini dan para semua asatiz dan ustazah-ustazah yang juga yang hadir di sini. Syukur alhamdulillah orang tua juga bisa hadir. Hadirin hadirat jemaah yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelesaikan salah satu program Ramadan yaitu tahfiz Al-Quran yang diikuti oleh anak-anak kita sekitar 260 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selesainya program ini dapat kita tunjukkan satu capaian yang bisa bermanfaat buat kita semua. Di antaranya dengan nyata bahwa anak-anak kita yang semulanya tidak bisa menghafal beberapa ayat sekarang sudah bisa mengucapkan banyak ayat. Nah, mudah-mudahan nanti sesudah program ini bisa diteruskan sehingga betul-betul kokoh dengan 3 juz insyaallah. Siap anak-anak, dapat semua? Kurang semangat juga. Siap. Itu kayaknya enggak semangat, enggak serius mau. Siap untuk menghafal menjadi 3 juz secara kokoh? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tuanya tidak kalah semangat dari anak-anaknya. Dan kalau Bapak Ibunya belum hafal, nanti Bapak Ibunya yang belajar sama anak-anak kita untuk menghafal 3 juz. Papa belajar itu gimana pun caranya tidak ada yang jadi masalah. Baik, kami menyambut gembira kegiatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa kita kembangkan lagi dengan cara yang lebih sempurna, lebih baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Selanjutnya kami juga di masjid ini terus membuka pintu untuk para jemaah sekalian, khususnya anak-anak kita, untuk kita buat supaya kembali ke masjid. Tidak ada jalan lain, sudah kita kaji cukup lama dan dikaji oleh para ustaz, para ulama. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki, menjaga dan mengawal, memagari anak-anak kita kecuali dengan norma-norma agama yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam, dan itu tempatnya adalah di masjid. Kalau kita di sekolah hanya mungkin beberapa jam satu pekan, di masjid bisa lebih lama. Nah, mari kita manfaatkan Masjid An-Nur ini dengan sebaik-baiknya. Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi bapak dan ibu, para orang tua. Nanti kita mencoba mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Apabila dalam penyelenggaraan ini para ustaz-ustaz kami, para panitia ada hal kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan dengan segala keadaan nanti kami buatkan, karena memang kita pertama informasi tentang anak-anak kita libur ini juga cukup mendadak untuk mempersiapkan acara. Yang kedua, memang kita di An-Nur ini masih mengharapkan kerjasama bersama para mertua, para jemaah dan semuanya untuk menjalankan program-program kita di masjid kita ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para guru, para ustaz, para ustazah yang telah membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, diucapkan selamat kepada anak-anak. Mudah-mudahan tidak berhenti hanya 3 juz. Yang sudah bisa ditambah, yang belum kokoh dikokohkan. Baik, sebagai penutup kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, demikian. Bila kurang mohon maaf bila terkendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami ucapkan kepada Bapak Rizal Karim selaku Ketua Masjid Bayangun. Selanjutnya saya bacakan dulu susunan acara kita pada hari ini, yaitu di mana nantinya akan ada penampilan hafalan Quran secara estafet dari 5 orang peserta paling terbaik bacaan Qurannya dan jumlah hafalannya yang kemarin kita sudah berhasil untuk menseleksinya dan sudah mendapatkan jumlah sebanyak 5 orang anak. Kemudian nantinya juga akan ada acara nonton bareng galeri selama 2 pekan. 2 pekan program tahfiz yang telah kita adakan bersama para orang tua, para relawan dan para guru-guru di Pekanbaru ini. Kata-kata nasihat dari guru besar kita, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kemudian nanti akan ada pembagian hadiah untuk 25 orang peserta yang lulus seleksi dengan kategori peserta unggulan dari jumlah 200 orang lebih kurang 200 peserta. Kita telah menseleksi dan akan menampilkan 25 orang anak-anak terbaik. Dan juga akan ada pemilihan guru pembimbing terfavorit. Ya, 2 kategori ini adalah untuk motivasi para guru kita yang tersebar di Kota Pekanbaru yang dari awal sudah berkomitmen tinggi untuk selalu hadir tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap anak-anak didiknya. Kemudian nantinya akan ada foto bersama dan juga doa bersama. Selanjutnya kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Program Tahfiz 3 Juz terakhir, yaitu Bapak Insinyur Mahmud Arifin. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Adik-adik semua, bapak-bapak yang saya muliakan, hadirin sholat jamaah subuh dan pengajian pada subuh pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersama di sini menyaksikan acara wisuda tahfiz yang diselenggarakan mulai tanggal 12, yaitu hari Ahad yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan berakhir pada hari ini dengan acara wisuda. Kurang lebih waktunya adalah 15 hari. Target yang kita sampaikan, yang kita targetkan adalah anak-anak kita untuk bisa menghafal 3 juz. Walaupun pada kenyataannya hanya ada 1 atau 2 yang berhasil menghatamkan hafalan 3 juz. Alhamdulillah itu pun karena kita hanya waktunya cuma sekitar 14 hari, jadi mungkin masih perlu kita evaluasi lagi apakah waktu yang segitu cukup atau tidak. Namun sampai pada wisuda saat ini, yang sampai wisuda itu hanya 130 orang. Kita sudah siapkan sertifikatnya, insya Allah nanti akan kita bagikan. Ada yang bisa menambah hafalan bahkan menghatamkan sampai 3 juz, tetapi ada juga yang tidak menambah hafalan, sedikit sekali lah tambahan hafalannya. Mengapa bisa begitu? Mungkin perlu atensi dari orang tua kita juga, orang tua murid, orang tua peserta tahfiz ini. kalau kita nanti bisa mengontrol anak kita, ada atensi terhadap bacaan hafalan anak kita, insya Allah hafalan itu akan bertambah. Tetapi kalau sampai di rumah tidak ada perhatian, ya insya Allah hafalannya ya itu saja. Ada beberapa yang memang tidak bisa menambah hafalan. Kemudian kemarin juga ada selentingan yang terdengar ke kami, ada beberapa yang mendaftarkan anaknya di sini karena orang tuanya dua-duanya kerja. Jadi kita serahkan di sini. Alhamdulillah sudah bisa kita tanggung di sini dan bisa membantu bapak ibunya yang kedua-duanya kerja. Di sini anak-anak bisa mendapatkan pelajaran tambahan, menambah hafalan, dan alhamdulillah para guru, para pembimbing sudah dengan kesungguhan hati melaksanakan tugasnya di dalam program praktis kita ini, yang telah memberikan kesempatan untuk kita panitia peserta penggiat tahfiz ini untuk mengadakan acara ini di Masjid Agung, di Masjid Raya An-Nur. Alhamdulillah. Juga kepada para pembimbing yang 12 hari full melaksanakan tugas mengajar kepada anak-anak kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Ada sebagian mereka yang bisa full, ada yang karena tugas yang lain terpaksa beberapa hari juga tidak bisa masuk, itu adalah risiko. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan hari ini kita akan melaksanakan wisuda. Saya rasa demikian laporan dari saya selaku ketua bagian program tahfiz ini. Apabila masih banyak kesalahan, apabila masih banyak kekurangan di dalam menyelenggarakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami meminta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk terselenggaranya program seperti ini di masa yang akan datang. Dan insya Allah saya mendapat kabar bahwa nanti setelah selesai Ramadan, insya Allah juga akan dibuka program tahfiz seperti ini. Dan insya Allah nanti Ustadz Nazri, kalau tidak salah, akan membimbing kita semua dalam melaksanakan program ini. Karena beliau seorang kepala sekolah, mungkin akan lebih sistematik dalam melaksanakan program ini. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mahmud Arifin selaku ketua pelaksana program tahfiz. Ada sedikit cerita, selama 2 pekan kita menjalankan program tahfiz ini, di mana kita selaku panitia merasa sangat kekurangan, artinya kekurangan relawan guru-guru, saking besar sekali animo masyarakat untuk khususnya para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengantarkan anak-anaknya ke Masjid Raya An-Nur ini untuk mengikuti program ini. Saking banyaknya anak-anak yang datang ke masjid ini, kami kekurangan guru-guru. Hingga akhirnya ketua kita tadi, Pak Mahmud, sampai tumbang, sakit demam beliau. Takbir dulu adik-adik, takbir dulu. Jadi bukan hanya ketua pelaksana saja yang tumbang, juga guru-guru yang lain diserang oleh berbagai macam penyakit seperti demam, batuk, pilek, kurang darah, kurang tidur, segala macam kekurangan. Jadi itu sekelumit cerita lucu selama 2 pekan kita mengadakan program tahfiz ini. Alhamdulillah semuanya selesai dengan lancar. Berikutnya, mari sama-sama kita saksikan video durasi pendek sekitar lebih kurang 7 menit. Video galeri selama 2 pekan program tahfiz digelar di Masjid Raya An-Nur. Kepada lagi tentang selama 2 pekan program praktis ini kita laksanakan, yakni khusus anak-anak ini. Kita banyak temukan anak-anak yang kelas 3 SD, 4, kelas 2, mereka sudah punya hafalan 2 juz. Bahkan di hari itu, mereka menambah hafalan bisa sampai 3 surat. Misalnya surah Al-Mutaffifin, Al-Ghasyiyah. Itu kan ayatnya panjang-panjang ya. Tapi ada anak-anak kita yang hari itu bisa menghafal 3 surat langsung. Ketika gurunya sampaikan, kamu ulang lagi, kamu baca lagi, tambah lagi 3 surat ini, Al-Mutaffifin, Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Ghabah. Dalam hari itu juga, hanya selang sekitar 1,5 jam, dia langsung setor lagi kepada gurunya. Masya Allah, ternyata anak-anak kita kuat dalam menghafal. Dan ini tentunya tak lepas dari didikan para orang tuanya supaya selalu mensupport anak-anaknya, menambah hafalan, mengulang hafalan, karena dua ini adalah kunci, menambah dan mengulang, untuk memperbanyak hafalan dan mengulang hafalan, kunci untuk menjadi hafiz insyaallah. Selanjutnya para hadirin yang dimuliakan Allah, mari bersama kita dengarkan kata-kata nasihat dari guru besar kita, Ustaz Haji Abdul Somad Asy MA. Pada Ustaz, kami persilakan.